Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala hadza wa yajibu an a'lam. Demikianlah, dan kita semua punya kewajiban untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib diiringi dengan dua hal, yaitu ar-raja, rasa harap, dan rasa cinta. Sehingga rasa takut yang dimiliki itu bukanlah, tidaklah menjadi ba'isan pendorong seorang untuk putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala antara rasa takut dan rasa harap. Seorang mukmin tidaklah larut bersama rasa takut semata sehingga putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidaklah larut dengan rasa harap semata sehingga merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga merasa aman dengan makar Allah, dua hal ini meniadakan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makarallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makarallahi ilal qawmul khasirun, dan tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah berfirman, innahu la yai'atu min rawhillahi ilal qawmul kafirun, dan tidaklah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain Allah katakan, wa may yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbih illa dhalun, dan tidak ada yang merasa putus asa dengan rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Apa yang dimaksud dengan makar Allah? Di antaranya adalah penjelasan Ismail bin Rafi'. Beliau mengatakan, minal amni min makrillahi iqamatul abdi ala zanbi yatamanna ala allahil maghfirata. Di antara bentuk merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang terus menerus melakukan dosa, akan tetapi dia berangan-angan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Ini contoh merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berharap ampunan Allah, kasih sayang Allah, padahal dia bergelimang dengan maksiat. Demikian juga termasuk merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang bergelimang dengan nikmat, dan dia merasa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu adalah istidrat, itu adalah nikmat yang Allah berikan agar seorang itu semakin banyak berbuat maksiat. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kunut, dimaksud dengan putus asa dengan rahmat Allah adalah menganggap mustahil datangnya kemudahan dan putus asa dengan datangnya kemudahan. Maka kunut adalah kebalikan dari merasa aman dengan makar Allah, dan keduanya adalah sama-sama dosa besar. Di antara bentuk merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mendapatkan musibah dan terus menerus mendapatkan musibah, dan dia merasa satu hal yang mustahil jika datang pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu lil mu'min, maka tidaklah diperbolehkan bagi seorang mu'min untuk bersandar dengan rasa takut semata sehingga putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh mengandalkan atau bersandar dengan rasa harap semata sehingga merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, seorang mukmin itu adalah seorang yang merasa takut di satu sisi dan berharap di sisi yang lain. Seorang mukmin itu merasa takut dengan dosa-dosanya, dan seorang mukmin adalah seorang yang beramal ketaatan kepada Allah dan berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah para nabi? Allah katakan, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. "Wa yad'unana rabban wa rahaba." Dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Maka Allah sifati para nabi sebagai orang yang bersegera dalam kebaikan. Demikian pula Allah sebutkan bahasanya sifat ibadah para nabi, mereka beribadah dengan rasa harap dan rasa takut sekaligus. Di ayat yang lain Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una rabba ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang, makhluk-makhluk yang mereka puja-puja, mereka berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang yada'una, mereka puja-puja, mereka berdoa dan beribadah kepada mereka. Nah, mereka yang kedua adalah orang-orang musyrik. Mereka yang pertama adalah makhluk yang saleh. Ulaika, mereka makhluk-makhluk yang saleh, yang orang-orang musyrik itu berdoa dan beribadah kepada mereka selain Allah, para makhluk yang disembah-sembah, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang saleh tersebut, ya bertaruna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah atau sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka makhluk-makhluk yang saleh tersebut adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adaba, dan merasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inna azab rabbika kana mahzura. Ini azab dan siksa Rabbmu adalah sesuatu yang ditakuti. Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik yang mereka memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan yang mereka sembah adalah makhluk yang saleh. Ada yang menjelaskan makhluk saleh ini adalah jin. Artinya orang-orang musyrik itu mereka menyembah jin, setelah itu jinnya masuk Islam dan mereka masih menyembah-nyembah jin tersebut. Ada juga yang menjelaskan bahasanya yang dimaksud dengan makhluk yang saleh di sini adalah ya, orang-orang yang saleh. Mereka menyembah orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia. Ada dua penjelasan ulama tentang makna Al-Isra ayat yang ke-57 ini. Ada yang menjelaskan ini adalah berbicara berkaitan dengan orang-orang yang menyembah jin, kemudian jinnya masuk Islam dan jadi jin yang saleh, sedangkan orang yang menyembah tetap menyembahnya dan tidak menyadari kalau yang disembah sudah lagi sudah tidak lagi kafir, bahkan jadi muslim, bahkan makhluk yang saleh. Penjelasan yang kedua mengatakan ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik yang mereka punya sesembahan selain Allah dan sesembahan sesembahannya selain Allah adalah orang-orang yang saleh. Yang orang-orang saleh ini adalah orang yang mencari wasilah kepada Rabb mereka, merasa takut kepada Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan berharap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ala kulli hal, Al-Isra 57 ini berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang saleh yang dipuja-puja dan dipertuhankan oleh sebagian orang. Dan Allah ceritakan bagaimanakah sifat orang yang saleh, makhluk yang saleh. Mereka adalah orang yang berharap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat yang ke-57 dari surat Al-Isra ini, yang dimaksud dengan wasilah adalah amal ketaatan dengan ijma' ahli tafsir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ayat ini dijadikan dalil oleh Kuburiyun untuk melegalkan tawassul dalam arti mencari wasilah, menjadikan orang-orang yang mati sebagai wasilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian mencomot ayat ini, dan ini diletakkanlah ayat ini tidak pada tempatnya, karena yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini adalah amal ketaatan, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah dengan melakukan berbagai amal ketaatan. Ini ada dengan ijma' ahli tafsir. Wal khawfu wa roja, maka rasa takut dan rasa harap jika terkumpul pada diri seseorang, maka dua sifat ini akan mendorong seorang hamba untuk beramal dan melakukan berbagai sebab yang manfaat. Karena jika seorang itu memiliki roja, berharap dengan kasih sayang Allah, maka dia akan melakukan amal ketaatan karena berharap mendapatkan pahala. Dan dengan rasa takut yang dimiliki oleh seseorang, maka seorang itu akan meninggalkan maksiat karena rasa takut dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara maksiat yang dikerjakan. Sedangkan orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berhenti untuk beramal saleh. Demikian juga orang yang merasa aman dari azab Allah dan siksa Allah, maka orang ini malah akan terdorong untuk melakukan berbagai bentuk maksiat. Sebagian ulama mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata rasa takut, maka itulah ibadahnya sufi. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut semata, maka itu adalah haruri. Maka itulah ibadahnya orang-orang khawarij yang demikian takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya menganggap bahasanya maksiat itu membatalkan Islam. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata berharap kasih sayang Allah semata, maka dia adalah murji, orang yang berlebihan berharap dengan amal, sehingga merasa jika sudah beriman maka amal apapun yang dilakukan tidak mengurangi iman. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa dorongan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, maka itulah ibadahnya orang yang beriman. Sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada makhluk pilihannya, sebagaimana yang telah Allah firmankan, yang tadi telah kita baca di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Perkataan penulis di sini kutipan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah. Namun kalau di sana dikatakan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta semata, maka dia zindik. Dan di sini ditegaskan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan karena dorongan cinta, inilah ibadahnya orang-orang sufi. Orang sufi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata rasa cinta. Akhirnya jadilah cinta yang berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan orang-orang yang melalaikan aspek rasa takut sehingga terdorong untuk melakukan berbagai maksiat dan merasa aman dengan siksa Allah. Allah katakan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang merugi. Allah katakan afa amina ahlul qura, apakah penduduk kampung tersebut merasa aman? Ayat tiahum ba'suna, akan datang kepada mereka siksa kami bayatan di waktu malam, wahum na'imun, sedangkan mereka sedang terlelap tidur. Awa amina ahlul qura, apakah penduduk kampung tersebut merasa aman? Ayat tiahum ba'suna, siksa kami datang kepada mereka duha, di waktu duha, wahum yala'abun, sedangkan mereka sedang main-main. Apa aminu makar Allah, apakah mereka merasa aman dengan makar Allah, yaitu dengan siksa Allah? Falayakmanu makar Allahi ilal qawmul khasirun, maka tidak ada satupun orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Makna ayat di atas, kata penulis, bahasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keadaan penduduk satu negeri yang mendustakan para rasul, dan mereka adalah orang yang mutamadin, orang yang terus menerus dalam kekafiran dan dalam berbagai kemaksiatan, maka Allah sebutkan faktor yang mendorong mereka untuk berbuat demikian. Faktornya adalah merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan makar Allah di sini adalah ketika seorang hamba itu durhaka kepada Allah dan melakukan perbuatan yang menyebabkan murka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepadanya berbagai nikmat, berbagai hal, sehingga hamba tersebut mengira kalau Allah ridha dengannya. Padahal nikmat tersebut adalah istidrat. Nikmat tersebut adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya, bukan karena Allah ridha dengannya, akan tapi Allah berikan nikmat tersebut padanya supaya dia semakin banyak berbuat maksiat dan semakin ingkar, sehingga azabnya semakin besar. Maka mereka orang-orang kafir merasa aman dengan makar Allah terhadap diri mereka setelah Allah memberikan istidrat kepada mereka berbagai berupa berbagai kesenangan dan berbagai nikmat. Dan setelah mereka durhaka dengan para rasul dan terus menerus dalam berbagai maksiat, sehingga akhirnya Allah binasakan mereka. Maka yang dimaksud dengan makar Allah adalah seorang itu gemar dengan maksiat dan melakukan berbagai hal yang menyebabkan murka Allah. Kemudian Allah memberikan, namun Allah tetap memberikan nikmat kepadanya, sehingga hamba ini mengira, sehingga orang ini mengira bahasanya nikmat yang Allah berikan padanya adalah karena Allah ridha dengannya. Padahal nikmat yang Allah berikan padanya tersebut adalah supaya dia semakin banyak berbuat maksiat. Maka inilah yang dimaksud dengan makar Allah. Nikmat yang terus datang dalam keadaan orang itu berbuat maksiat, namun orang yang diberi nikmat merasa ini adalah nikmat karena Allah ridha dengannya, padahal yang sesungguhnya yang terjadi, nikmat yang Allah berikan tersebut adalah supaya dia semakin banyak berbuat maksiat. Wahadzara, kemudian Allah mengingatkan orang-orang yang datang setelah mereka jangan sampai berbuat semisal perbuatan mereka, sehingga akan menimpa mereka azab yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha. Tidakkah tahu orang-orang yang mewarisi bumi setelah penghuninya yang dulu Allah binasakan? Allau nasya'u asabnahum bidunubihim. Bahasa seandainya kami mau, kami bisa timpakan mereka azab dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim, dan kami kunci mati hati mereka. Fahum la yasma'un, sehingga mereka tidak mendengar kebenaran. Sebagian ulama mengatakan seorang hamba itu akan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba itu muncul dan lahir dari tiga faktor. Jika ada pada dirinya tiga faktor ini, maka akan muncullah dalam diri seorang hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang hamba mengetahui dan menyadari dosa dan betapa buruknya dosa yang dia kerjakan. Dan seorang yang merasa tidak berbuat dosa bahkan beramal ibadah tentu tidak akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut kepada Allah adalah orang yang merasa salah, merasa berbuat dosa dan berbuat dan demikian buruk dosa yang dia kerjakan. Dapat orang yang merasa dosa yang dia kerjakan malah ibadah, mungkinkah merasa takut pada Allah? Tentu jawabannya tidak mungkin. Orang yang merasa takut pada Allah adalah orang yang syarat pertama adalah merasa bersalah, merasa berdosa, dan menyadari betapa jelek dosa yang telah dia kerjakan. Kemudian yang kedua adalah yakin dan percaya dengan ancaman Allah. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan maksiat yang dia kerjakan, mengkaitkan hukuman dengan maksiat yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah seorang itu tidak yakin, boleh jadi dia terhalang untuk bertobat, dan terhalang untuk bertobat jika dia melakukan maksiat. Maka dengan tiga unsur ini, maka akan sempurnalah rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kibala zanbi atau qabla dzanbi wa ba'dahu, sebelum dia berbuat maksiat dan setelah dia berbuat maksiat, dan rasa takutnya setelah berbuat maksiat itu akan lebih-lebih lagi. Maka seorang itu akan merasa takut dengan siksa Allah, merasa takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ketika yang pertama adalah orang tersebut menyadari kalau dia telah berbuat maksiat, kalau dia telah berbuat dosa, dan betapa buruk dosa yang telah dia kerjakan. Dan yang kedua, dia yakin ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang siapa yang berbuat maksiat demikian maka akan mendapatkan hukuman demikian dan demikian. Dia yakin bahasanya itu pasti dan bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga, seorang itu tidak berani memastikan bahasanya dirinya bisa bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tiga hal ini terkumpul pada diri seseorang, maka akan menyebabkan seorang merasa takut dengan maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Wa kana al-anbiya alaihimussalam, dan para nabi alaihimussalam tidak pernah putus harapan mereka kepada Allah sama sekali. Mereka tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Mahma meskipun demikian sulitnya keadaan dan demikian lemahnya sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan. Contohnya Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tatkala diberi kabar gembira oleh para malaikat berupa akan mendapatkan anak, yaitu Ishak, padahal beliau sudah demikian tua, demikian pula keadaan istrinya yang mandul, sehingga mustahil istibaid, satu hal yang mustahil terwujudnya anak dalam keadaan demikian. Suaminya sudah sangat tua, istrinya pun mandul, maka secara teori mustahil untuk memiliki seorang anak. Maka ketika malaikat datang memberi kabar gembira kalau Allah akan memberikan anak kepadanya, maka kita lihat bagaimana ucapan Ibrahim. Maka Ibrahim berkata pada saat itu, wa mayaknatu min rahmati rabbih ilal qaumud dhalun, dan tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Karena Ibrahim ya'lamu, menyadari bahasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kasih sayang, yang kekuasaan Allah itu lebih hebat daripada itu dan lebih besar daripada itu, daripada cuma sekedar memberikan anak kepada orang yang suaminya sudah tua dan istrinya mandul. Allah jauh lebih kuasa untuk melakukan hal yang lebih hebat dan yang lebih aneh lagi daripada semacam itu. Akan tetapi Ibrahim berkata kepada para malaikat, apa syartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubasyirun. Akan tapi Ibrahim berkata kepada para malaikat yang datang ke rumahnya, Ibrahim katakan kepada mereka, apakah kalian tidak memberi kabar gembira kepadaku ala ammasani al-kibaru, padahal aku sudah demikian tua, fabima tubasyirun. Maka dengan alasan apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku? Maka Ibrahim mengucapkan kalimat ini bukan karena mengatakan mustahil itu terjadi, namun kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim di sini adalah ala wajhi ta'ajjub, adalah bentuk ungkapan dan ekspresi heran. Bagaimana kak kondisi sudah tua demikian bisa punya anak? Dan ini adalah ungkapan tafakkur, memikirkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan kalimat putus asa dan mempertanyakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, namun ini adalah kalimat ta'ajub, keheranan. Kok bisa-bisanya dalam kondisi yang tua demikian, istri juga mandul, kok bisa-bisanya masih diberi keturunan? Demikian pula Nabiullah Ya'qub alaihissalam lamastadda fil amru, ketika permasalahan semakin gawat, wa ta'azzama al-halu, dan kondisi semakin susah karena berpisah dengan tiga anaknya sekaligus, maka semakin besarlah harapan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan harapan beliau dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata Ya'qub, berkata kepada anak-anaknya yang masih hadir di sisinya, ya baniya, wahai anak-anakku, pergilah kalian, fatahassasu min yusufa wa akhihi, hendaklah kalian mencari-cari Yusuf dan saudaranya, wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rahilah ilal qaumul kafirun. Ya, tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Demikian juga Ya'qub mengatakan, menunjukkan betapa besar harapannya, fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah, yaitu sabrun bila syakwa. Kesabaran itu disebut kesabaran yang indah ketika kesabaran tersebut tidak ternodai keluh kesah sedikit pun. Asallahu ayatiyani bihim jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka ketiga-tiganya sekaligus. Ya, pada saat ini Ya'qub kehilangan tiga anaknya sekaligus. Pertama Yusuf, kemudian saudaranya Yusuf, kemudian ketika saudaranya Yusuf ini ditahan di Mesir, ya, maka rombongan yang paling tua atau kakak yang paling tua yang ada pada saat itu mengatakan, ya, saya tidak berani pulang karena saya telah buat perjanjian dengan ayah, bahwasanya saya, kita tidak akan membawa, tidak akan pulang kecuali dengan bersama saudaranya Yusuf, kecuali jika kita semua sudah mati semua, nah baru. Maka pada saat saudaranya Yusuf yang disebutkan dalam Israiliyat dengan sebutan Bunyamin itu tertahan di kota Mesir, maka yang paling tua dari mereka mengatakan, saya tidak akan pulang, ya, saya tidak akan berani pulang sampai ayahku memaafkan diriku atau aku bisa membawa pulang kembali saudaranya Yusuf. Maka di sini dikatakan bihim, ya, mereka bertiga, yaitu Yusuf, saudaranya Yusuf, kemudian yang tertua, kakak yang tertua dari rombongan, rombongan mencari gandum di kota Mesir, yang tidak berani pulang karena ternyata saudaranya Yusuf tertahan di kota Mesir. Maka Yakub mengatakan, asallahu ayatiani bihim jami'an, mudah-mudahan Allah datangkan mereka bertiga, tiga-tiganya sekaligus. Ini kehilangan yang ketiga, malah Yakub berharap tiga-tiganya nanti akan pulang semua. Padahal baru saja dapat musibah, dua anaknya enggak kembali, saudaranya Yusuf dan yang tertua yang ada. Baru saja kehilangan dua anaknya, tambah musibah dengan kehilangan dua anak, malah bagaimanakah ucapan yang keluar? Malah asallahu ayatiani bihim jami'an, aku berharap agar malah tiga-tiganya Yusuf dan sekalian dengan Yusuf akan kembali semua ke rumah. Kemudian berkaitan dengan surat Yusuf sebelumnya 87, ya bani idhabu fatahassasu, maka dari ayat ini sebagian ulama mengatakan perbedaan antara tahassus dengan tajassus. Bahasanya tahassus itu adalah mencari-cari namun dalam hal-hal yang baik, beda dengan tajassus itu mencari-cari dalam hal yang buruk-buruk, mencari-cari kesalahan orang, aib orang, kekurangan orang lain, itu tajassus. Sedangkan tahassus itu mencari orang yang hilang atau yang lainnya yang bersifat baik. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang Nabi kita, "Id akhajahul ladzina kafaru," ketika orang-orang kafir mengusirnya. "Sanisnaini," dan dia cuma berdua. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua. Wasur id yakulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana," janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita dengan ma'iyah khasahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menegaskan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id qal id yaqul, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata li sahibihi, kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar. Makanya terdapat pemuliaan terhadap Abu Bakar karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan dan menyatakan bahasanya Abu Bakar adalah sahabat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan," janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka di sini terdapat ma'iyah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada kebersamaan yang umum, yaitu kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, di mana Allah mengetahui keadaan seluruh makhluknya dan melihat apa yang mereka lakukan, dan tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui tentang mereka. Namun yang kedua ada kebersamaan yang khusus, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman, dengan para kekasihnya, dan Allah bersama mereka dengan membantu mereka dan menolong mereka. Maka semakin besar harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika semakin susah. Dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, wa'lam annal faraja ma'al qurabi. Dan ingatlah, sesungguhnya kesulitan itu bersama kemudahan itu bersama kesusahan. Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ayat tersebut sama persis dengan hadis ini, wa'lam annal faraja ma'al qurabi. Ingatlah bahasanya, kemudahan itu bersama kesusahan. Di sini digunakan kata-kata ma'a, padahal maknanya adalah ba'da. Makna dari annal faraja ma'al qurabi maknanya adalah annal faraja ba'dal qurabi. Sesungguhnya kemudahan itu akan datang setelah kesulitan. Namun digunakan kata-kata bersama. Sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Apa maksudnya? Kenapa dipilih kata-kata ma'a? Untuk menunjukkan betapa dekatnya. Betapa dekatnya kemudahan bersama kesulitan. Artinya, ketika kesulitan itu semakin besar, maka kemudahan itu semakin dekat. Oleh karena itu para nabi, mereka harapan mereka semakin tinggi ketika mereka semakin susah. Harapan mereka semakin tinggi ketika kondisi mereka semakin susah. Semakin susah tidaklah menyebabkan mereka putus asa, semakin susah malah mendorong mereka agar memiliki harapan yang semakin tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang banyak dosanya dan besar kesalahannya. Allah larang jika keadaan tersebut mendorong mereka untuk putus asa dengan rahmat Allah dan meninggalkan tobat dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik. Karena itu maksudnya Allah mengampuni semua dosa itu dosa yang pelakunya bertobat darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh manusia asalkan manusia tersebut bertobat dari dosa yang dia kerjakan, apapun dosanya, syirik sekalipun. Jika sebelum mati orang itu bertobat terlebih dahulu, maka insya Allah akan Allah ampuni. Innahu al-ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah dan tunduklah kalian kepadanya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya. Allah larang jangan sampai banyaknya dosa mereka mendorong mereka untuk meninggalkan tobat dan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk dosa besar. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi katakan, Di antara contoh dosa besar adalah menyekutukan Allah, kemudian putus asa dengan kasih sayang Allah, dan merasa aman dengan makar Allah. Demikian juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, kemudian merasa aman dengan makar Allah, dan merasa putus asa dengan kasih sayang Allah, serta putus asa dari kasih sayang Allah. Putus asa terhadap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dinilai sebagai dosa besar, karena putus asa terhadap kasih sayang Allah adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah dan bentuk dari tidak mengetahui dan tidak memahami betapa luasnya kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Sedangkan merasa aman dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya adalah tidak menyadari atau tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang merasa aman dengan makar Allah, maka orang ini terlalu siqatu binafsi, terlalu percaya diri, terlalu percaya diri, bahkan ujub dan kagum dengan dirinya sendiri. Maka dalam hal tersebut, dalam penjelasan bahwasanya ada dua jenis dosa besar, yaitu merasa aman dengan makar Allah dan putus asa dengan kasih sayang Allah, maka terdapat isyarat atau terdapat peringatan hendaknya seorang hamba itu selalu di antara rasa takut dan rasa harap. Ketika seorang hamba itu merasa takut, maka rasa takutnya jangan sampai menyebabkan dia putus asa dan putus asa. Bahkan harus tetap memiliki rasa harap terhadap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang itu menaruh harapan kepada Allah, maka rasa harap itu janganlah mendorongnya, menggiringnya sehingga merasa aman dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebagian atau salah seorang ulama salaf menyukai seorang hamba itu lebih kuat dan lebih dominan rasa takutnya ketika dia dalam kondisi sehat, sedangkan ketika dalam kondisi sakit dan ketika detik-detik hendak meninggal dunia, maka hendaklah yang diperkuat adalah aspek rasa harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keseimbangan hati antara rasa takut dan rasa harap akan mendorong orang untuk melakukan amal soleh dan menjauhi berbagai bentuk maksiat, dan mendorong untuk bertobat dari berbagai jenis dosa. Sedangkan jika rusak keseimbangan hati, akhirnya cenderung kepada salah satu aspek, yaitu aspek takut atau aspek harap, maka kecenderungan ini akan mementahkan, akan meniadakan gerakan amal, wayu'artil, dan akan menghalangi seorang untuk bertobat, dan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Dan dalam kisah yang Allah ceritakan tentang umat-umat terdahulu yang mereka itu meniadakan rasa takut, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, akhirnya menimpa mereka hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, maka kisah mereka ini adalah sebaik-baik peringatan bagi orang-orang yang beriman. Famahahum qaum Hud yaquluna lahu. Maka lihatlah kaum Hud berkata kepada nabinya Hud. Mereka berkata yang menunjukkan kalau mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah, Wahai Hud, sama sajakah bagi kami, apakah engkau memberi nasihat kepada kami ataukah engkau tidak memberi nasihat kepada kami? In hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bi mu'adzabin. Wa ma nahnu bi mu'adzabin, dan kami tidaklah akan mendapatkan siksaan. Maka yang terjadi, fakadzabuhu fa ahlaknahum, maka mereka mendustakan Hud, maka kami binasakan mereka. Maka lihat kalimat mereka, waino, waihud, sama saja, apakah engkau memberi nasihat atau engkau tidak memberi nasihat, sama saja, enggak ada manfaatnya. Ini kata-kata yang menunjukkan tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut dan rasa harap adalah termasuk jenis ibadah yang paling agung, maka wajib kita murnikan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan sesungguhnya cacat berkaitan dengan dua sifat ini adalah cacat berkaitan dengan tauhid, dan adalah sebab dan berarti merusak akidah yang dimiliki oleh seseorang. Maka rasa takut kita hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa takut yang disebut dengan khaufu sir, rasa takut yang rahasia, yaitu rasa takut untuk mendapatkan azab, hukuman dan musibah tanpa sebab-sebab yang nampak dan yang zahir. Tentang makna in hadza illa khuluqul awwalin, di terjemah depak disampaikan maknanya adalah agama kami ini tidaklah lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Maka hadza yang dimaksud dengan hadza di sini adalah agama kami, apa yang kami praktekkan, praktek beragama kami ini tidak lain dan tidak bukan adalah khuluqul awwalin, agama orang-orang terdahulu. Salah satu makna akhlak itu adalah agama. Salah satu makna akhlak itu agama. Khuluq di sini maknanya adalah agama. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang agung. Sebagian ahli tafsir mengatakan khuluq di situ maknanya din. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu beragama dengan agama yang mulia, yang agung. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang syirik yang kedua, yaitu syirik dalam masalah cinta. Kulna, telah kami sampaikan dalam keterangan yang lewat bahasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus bergandeng dengan rasa cinta kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata rasa cinta adalah landasan agamanya Khawarij. Yang tadi telah disebutkan yaitu Haruri. Karena orang-orang Khawarij ini adalah orang yang demikian besar rasa takutnya kepada Allah sampai-sampai menjadikan maksiat sebagai pembatal iman. Sedangkan rasa cinta adalah landasan agama Islam yang berputar padanya porosnya. Roha itu makna aslinya adalah mesin penggiling gandum tempo dulu, di mana penggiling gandum itu terdiri dari dua batu. Ada batu yang statis, yang diam, kemudian di sekelilingnya ada batu yang bisa berputar. Yang ini biasanya diputarkan oleh keledai. Ini ada batu yang diam, dan di sekelilingnya ini ada batu. Yang batu ke yang kedua ini bisa muter, yang bisa berputar. Nah, maka pertemuan antara dua batu ini untuk menggiling gandum. Yang batu yang bisa berputar ini biasa diputar oleh keledai. Nah, pasangan antara batu yang diam dan batu yang bisa berputar itu disebut roha. Ini roha, roha adalah mesin penggiling gandum. Maka terjemah bebasnya adalah landasan agama Islam yang berputar padanya porosnya, yang mengelilinginya, yang dia jadi poros yang dikelilingi oleh yang lain. Maka semakin sempurna rasa cinta seseorang kepada Allah, maka semakin sempurnalah agama Islam seseorang. Dan dengan berkurangnya rasa cinta, maka berkuranglah tauhid yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang dimaksud dengan rasa cinta di sini adalah mahabbatul ubudiyah, rasa cinta penghambaan yang mendorong seorang untuk menghinakan diri dan tunduk serta melakukan ketaatan secara sempurna, serta lebih mengutamakan yang dicintai daripada yang lainnya. Maka rasa cinta semacam ini hanya boleh untuk Allah semata. Tidak boleh ada seorang pun yang disekutukan bersama Allah dalam masalah ini. Maka rasa cinta, karena sebenarnya rasa cinta itu ada dua macam. Yang pertama adalah rasa cinta yang khusus, yaitu rasa cinta penghambaan, yaitu rasa cinta yang mengharuskan ketundukan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna kepada sesuatu yang dicintai. Dan rasa cinta semacam ini hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rasa cinta yang mustarakah, yang merupakan milik bersama. Boleh diberikan kepada Allah, boleh pula diberikan kepada selain Allah. Dan rasa cinta yang milik bersama ini ada tiga macam. Yang pertama adalah rasa cinta tabii, rasa cinta alami. Semacam cintanya orang yang lapar terhadap makanan, cintanya orang yang haus terhadap minuman, cintanya orang yang ngantuk dengan tempat tidur. Cintanya orang yang kedinginan untuk cari yang hangat-hangat. Maka ini adalah rasa cinta yang tabii. Kemudian yang kedua, rasa cinta karena kasih sayang, sepertinya semacam rasa cinta seorang orang tua kepada anaknya. Maka ini cinta karena sayang. Kemudian yang ketiga adalah rasa cinta karena al-uns wal-ilf, rasa cinta karena kedekatan dan keakraban yang jika ini tidak ada, maka orang merasa kesepian, semacam rasa cinta antara seorang sekutu dagang dengan partner dagangnya, dan rasa cinta seorang teman dengan temannya. Jadi dia membutuhkan teman, namun kebutuhannya adalah kebutuhan al-uns, kebutuhan keakraban. Seandainya tidak ada teman, ya dia bisa hidup namun hampa, namun kesepian. Maka tiga jenis cinta ini tidak mengharuskan adanya pengagungan dan penghinaan diri. Oleh karena itu tidaklah berdosa orang yang memiliki tiga jenis cinta tersebut. Oleh karena itu, maka tiga jenis cinta tersebut tidaklah menjadi pesaing bagi rasa cinta yang pertama, yaitu rasa cinta yang khusus untuk Allah. Fala yakunu wujuduha, maka adanya tiga jenis rasa cinta tersebut itu tidaklah menjadi sekutu, tidak menjadi atau syirik. Maka adanya tiga jenis rasa cinta tersebut itu bukanlah kesyirikan. Akan tetapi labuda haruslah rasa cinta yang khusus untuk Allah itu lebih diutamakan daripada rasa cinta yang lain. Dan rasa cinta yang khusus yaitu rasa cinta penghambaan, inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang-orang yang memiliki tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan mereka tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Maka orang musyrik itu cintanya cinta yang mendua. Mereka mencintai tandingan-tandingan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka juga punya rasa cinta kepada Allah. Oleh karena itu mereka musyrik. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cintanya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya orang musyrik adalah cinta yang mendua, sedangkan cintanya orang-orang yang beriman adalah cinta yang murni. Cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam ayat ini, barang siapa yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dan rasa cintanya kepada selain Allah itu sebagaimana cintanya kepada Allah, maka orang tersebut telah memiliki tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tandingan dalam masalah cinta dan pengagungan. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang musyrik di dunia dan apa yang akan mereka rasakan di akhirat berupa azab dan hukuman, di mana mereka memiliki tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Andad maknanya adalah amsil dan nudara, artinya tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubillah, mereka orang-orang musyrik tersebut mencintai tandingan-tandingan mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Artinya mereka menyamakan tandingan-tandingan mereka tersebut dengan Allah dalam masalah cinta dan pengagungan. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di atas adalah penafsiran yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tindakan orang-orang musyrik yang menyamakan Allah dengan selain Allah, dengan berhala-berhala dalam masalah cinta dalam ayat yang lain, yaitu di surat As-Su'ara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan perkataan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, "Tallahi demi Allah, in kunna," in di sini mukhaffafah min inna. "Demi Allah, sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata, idnu sawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam." Maka syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan surat As-Su'ara di sini, ahli tafsir mengatakan, "Idnu sawwikum bi rabbil alamin fil mahabbati wa ta'zim." Mereka adalah orang-orang yang musyrik karena mereka menyamakan berhala-berhala mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, disamakan dalam masalah cinta dan pengagungan. Mereka mencintai dan mengagungkan berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kesyirikan mereka. Tumalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang yang kafir itu menyamakan Rabb mereka dengan tandingan-tandingan yang mereka buat selain Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Karena cintanya orang yang beriman pada Allah adalah cinta yang murni, berbeda dengan cintanya orang musyrik kepada Allah. Karena cintanya orang musyrik pada Allah adalah cinta yang mendua. Maka orang yang beriman sangat sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya ashabul andad, pemilik tandingan-tandingan, yaitu orang-orang musyrik kepada Allah. Wakilah, dan ada yang menafsirkan maknanya adalah orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Maka intinya ayat di atas menunjukkan barang siapa mencintai sesuatu sebagaimana cintanya kepada Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, terdapat dua penafsiran yang tadi disinggung. Penafsiran yang pertama, ini yang benar, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang musyrik kepada Allah. Artinya orang musyrik juga cinta pada Allah, dan cintanya orang musyrik pada Allah adalah cinta yang mendua, sedangkan cintanya orang beriman kepada Allah adalah cinta yang murni. Sehingga tentu cintanya orang yang beriman lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada Allah. Penafsiran yang kedua disampaikan di sini, wakila. Penafsiran yang kedua mengatakan, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cintanya orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Namun pendapat yang lebih tepat ada penafsiran yang pertama. Sehingga ayat ini menunjukkan bahasanya orang musyrik juga punya rasa cinta kepada Allah, namun mereka musyrik karena mereka menduakan cintanya, ya, menduakan Allah dalam cinta. Mereka mencintai Allah, demikian juga mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Namun ingat, cinta yang dimaksudkan adalah cinta al-ubudiyah, mahabbah al-ubudiyah. Dan bukanlah yang dimaksudkan mahabbah di sini adalah mahabbah tabi'iyah, cinta yang alami, dan tiga jenis cinta yang tadi telah disinggung. Namun yang dimaksud dengan cinta di sini adalah mahabbah ubudiyah, rasa cinta karena penghambaan. Dan semua ayat-ayat yang bicara tentang masalah cinta dan larangan mencintai kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksudkan adalah mahabbatun ubudiyah. Bukan semua jenis rasa cinta, non rasa cinta yang khusus, yaitu rasa cinta yang berbentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cuma baca beberapa pertanyaan saja. Nanti bagiannya kita baca itu pagi. Apa yang dimaksud bahasanya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik? Yang dimaksud Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik adalah Allah bisa mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik yang dibawa mati. Artinya semua dosa besar jika dibawa mati maka mungkin untuk diampuni, kecuali dosa syirik yang dibawa mati, itu yang tidak bisa diampuni. Adapun dosa yang lain yang dibawa mati, yaitu tidak bertobat sampai mati dia belum bertobat dari dosa tersebut, zina, mencuri dan yang lainnya, maka mungkin untuk Allah ampuni karena kasih sayangnya di akhirat nanti. Bagaimanakah cara agar Allah mau berkehendak untuk mengampuni dosa kita? Namun tidak ada satupun orang yang tahu. Ketika kita mati menghadap Allah dengan membawa dosa, kita tidak ada yang tahu siapakah di antara kita yang dosanya termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah ampuni dan ada orang-orang yang tidak Allah ampuni, untuk orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa dan belum bertobat darinya. Bagaimanakah dengan orang yang mencintai calon istrinya? Apakah cinta termasuk lebih besar daripada mencintai Allah? Atau yang dimaksud di sini calon istrinya itu pacarnya ternyata. Apakah termasuk lebih besar cintanya daripada mencintai Allah? Apakah termasuk orang munafik? Jawabannya munafik. Nah, itu terdapat ciri-ciri tentang masalah orang munafik dan insya Allah akan kita bahas di kajian Al-Irsyad secara lebih detail. Adapun apakah ini dikatakan lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala? Cintanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu adalah cinta tabii. Itu termasuk cinta tabii. Akan tetapi tadi disampaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih diutamakan daripada cinta-cinta kepada selain Allah. Meskipun adanya cinta-cinta semacam cintanya seorang laki-laki dengan perempuan, dengan lawan jenis, ini bukan syirik. Ya, ini bukan syirik. Tadi disampaikan adanya tiga jenis cinta yang bukan cinta mukhtasah, bukan cinta ubudiyah, itu bukanlah kesyirikan. Akan tetapi seorang itu wajib mengatur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dia dahulukan daripada cintanya semacam ini. Ketika Allah melarang dia untuk melakukan perbuatan ini yaitu pacaran, maka kalau dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tinggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Meskipun seandainya ada orang yang sudah tahu kalau itu Allah haramkan, akan tapi dia tetap melanggar, maka ini tidaklah menyebabkan hilangnya imannya. Karena orang yang melakukan maksiat karena suka dengan maksiat dan kalah dengan nafsunya, selama dia menyadari kalau itu adalah maksiat dan menganggap dia berdosa dan berkeyakinan kalau dia bersalah, maka ini tidak membatalkan iman. Berkaitan dengan masalah tahassus, tadi kita sampaikan sebagian ulama berpendapat bahwasanya tahassus itu untuk hal yang baik-baik, berbeda dengan tajassus. Bagaimanakah dengan hadis wala tahassasu wala tajassasu, yang dua-duanya ini terlarang? Maka berkaitan dengan hadis ini, sebagian ulama mengatakan tahassus maknanya sama dengan tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang. Ada juga yang membedakannya dengan cara melihat caranya. Tajassus itu umum, sedangkan tahassus itu adalah mencari-cari kesalahan orang dengan cara nguping dan mendengar. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.